Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa wa qaddara fahada arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah dimanapun Anda berada, sampailah kita pada pertemuan kali ini ayat terakhir daripada surah An-Nisa, yaitu ayat 176. Ayat yang menjelaskan kepada kita masalah kalalah, yang ini sungguh sangat menarik untuk kita kaji pada kesempatan ini, apa dan bagaimana kalalah itu sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalalah in imra'un halaka laysa lahu waladu wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, yaitu jika seorang meninggal dunia dan dia tidak memiliki anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ia tinggalkan, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai seluruh harta saudara perempuannya jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu ada dua orang, maka bagi keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka ahli waris itu terdiri dari saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak 2 bagian orang saudara perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepadamu supaya kamu tidak sesat, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatunya. Ayat ini merupakan penjabaran langsung daripada i'tisam bidinillahil matin yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Salah satu bentuk dari bagaimana sikap para sahabat terdahulu dalam menerapkan hukum-hukum yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini memiliki asbabun nuzul. Pada suatu ketika Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu jatuh sakit. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar datang menjenguknya. Keduanya menemukan Jabir bin Abdullah tadi sedang pingsan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu dan memercikkan air wudunya itu ke arah Jabir bin Abdullah. Kemudian ketika itulah tersentak Jabir dan berkata, "Wahai Rasulullah, apa yang harus aku perbuat dengan hartaku?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam sehingga turunlah ayat ini sebagai jawaban. Karena ketika itu Jabir bin Abdullah tidak memiliki anak dan dia memiliki saudara, yaitu saudara satu ayah lain ibu. Nah, kata-kata kalalah itu sendiri sebagaimana disebutkan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi pada tafsirnya ini ada 2 pengertian. Kata-kata kalalah itu bisa berarti daripada kalal yang artinya capek atau letih. Karena kita ini hidup, kalau kita pasti memiliki ayah atau orang tua, tapi belum tentu kita memiliki anak. Jadi ketika kita dahulu dipelihara oleh orang tua kita, maka hidup kita bergantung kepada orang tua. Tetapi ketika kita tidak memiliki anak, maka kita akan menjadi letih ketika nanti kita di hari tua kita, karena tidak ada yang menanggung kita. Jadi kata-kata kalal bisa berarti orang yang letih, orang tua yang letih karena dia tidak memiliki anak yang akan menopang kehidupannya di masa tua. Atau bisa juga artinya kata-kata kalalah itu artinya iklil. Iklil itu adalah mahkota yang melingkari kepala. Jadi dia hanya memiliki saudara yang sederajat dengan dia, saudara perempuan atau saudara laki-laki. Tetapi dia tidak memiliki anak, dan dia juga tidak ada ayahnya lagi, atau ibunya sudah tidak ada karena sudah meninggal. Jadi yang ada hanya sepantaran dengan dia, yang satu level dengan dia, dari saudara-saudara, sepupu atau saudara kandung, itu aja yang ada pada diri dia. Sementara orang tuanya atau anaknya dia tidak ada. Jadi inilah makna daripada kata-kata kalalah. Nah, apabila yang terjadi seperti itu, artinya dia tidak memiliki lagi orang tua dan dia tidak memiliki anak, maka apabila ia meninggal, kalau yang meninggal itu tadi laki-laki dan yang mewarisinya adalah perempuan, maka perempuan itu tadi kalau sendiri dia dapat setengah dari harta. Kalau dia banyak, perempuannya itu banyak yang meninggal, yang mewariskannya, maka mereka mendapatkan 2/3 dari harta. Itu kalau laki-laki yang meninggal. Tapi kalau yang meninggal itu perempuan, maka saudara laki-lakinya dapat mewarisi harta perempuan itu seluruhnya. Ya, saudara dari laki-laki. Dan kalau bergabung ada laki-laki dan ada perempuan yang ditinggalkan sebagai ahli waris, maka laki-laki dapat 2 bahagian daripada bahagian perempuan. Subhanallah, begitu jelas gambaran daripada permasalahan warisan ini disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, di antara hal yang dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu adalah masalah warisan. Karena manusia itu bisa saling membunuh gara-gara 3 hal, Ustaz Fajrul. Yang pertama, gara-gara mempertahankan akidahnya, mempertahankan kepercayaannya. Yang kedua, karena mempertahankan hartanya. Yang ketiga, karena mempertahankan kehormatan keluarganya atau istrinya atau suaminya. Dia bisa berperang, bisa membunuh atau bisa mempertahankan itu dengan sampai kepada tetes darah yang terakhir. Dan dalam permasalahan ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan masalah harta warisan. Saya teringat dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa di antara ilmu yang paling pertama dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu faraid, ilmu warisan. Karena manusia enggan untuk membicarakan tentang faraid ini. Dan ini yang kita lihat saat sekarang ini, betapa orang lebih suka bagi-bagi rata daripada ya, membaginya sesuai dengan hukum faraid. Itu gimana itu, Ustaz, hukumnya, Ustaz? Ya. Sekarang banyak fenomena seperti itu. Sudah jelas dalam Al-Qur'an ini pembagiannya, bahwasanya dapat 1/3 itu kalau seandainya ada saudara perempuannya. 2/3. Baik itu saudara laki-lakinya ataupun saudara perempuannya, maka yang laki itu yang dapat 1/2. Tapi kadang-kadang dalam keluarga itu katanya udah bagi rata aja semua, enggak bisa dibedakan laki-laki dan perempuan. Tapi mereka itu menerima begitu. Iya, silakan saja. Silakan saja Anda untuk menerima. Tetapi Anda menerima saat sekarang ini, ingat, belum tentu anak Anda nanti akan menerimanya. Biasanya kalau Ustaz Fajrul perhatikan, permasalahan membangkit harta warisan itu tidak terjadi pada level anak. Ya. Ada yang terjadi pada level anak, tetapi yang selalu terjadi itu pada level cucu. Karena apa? Karena mungkin pada level anak dia tahu kondisi emak ayahnya dulu bagaimana. Bahkan dia mengetahui bagaimana adiknya, bagaimana kakaknya, bagaimana abang yang kesulitan itu. Karena kan kalau kita hidup ini ada adik kita, ada kakak kita, kan hidup kita tak sama semuanya. Yeah. Tak satu level, ada yang naik, ada yang turun, kan begitu. Yeah. Oleh karena itu, mungkin kita ya pada level anak merasakan, oh okelah, aku tanazul dari hak aku. Aku mau undurkan diri dari hak-hak aku untuk lebih mendapatkan. Tapi kalau anak-anak kita nanti, artinya cucu kita nanti, dia kan bisa mengatakan, ah kau pun kan kaya dulu karena menyerobot harta ayahkunya. Nah, inilah yang selalu terjadi muncul, akhirnya terjadilah keretakan di dalam keluarga itu, tak saling tegur-menegur, tidak saling mengakui, ah itu adalah penipu, dulu ayahku ditipunya. Ini yang terjadi. Nah, artinya begitulah jauhnya syariat Islam itu memandang ke depan. Bahwa tidak terjadi hari ini, tapi terjadi pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, ketika kita membahas tentang dalam surah Al-Baqarah ada perintah untuk menulis, ditulis, segera ditulis. Ya. Dan kita lihat masalah pertanahan di Sumatera Utara dan khususnya di Indonesia secara umum, itu menjadi permasalahan yang sangat rumit untuk menyelesaikannya. Sebelumnya ada permasalahan tanah di Meruya, ada permasalahan tanah di Jawa Timur kalau saya tidak silap, dan begitu juga masalah pertanahan di Sumatera Utara ini, ya ribuan permasalahan akibat karena apa, tak jelas masalah bagaimana masalah warisannya. Nah ini kalau sebenarnya dapat dituntaskan caranya antara lain dengan menjalankan hukum faraid itu tadi. Ya. Tapi kadang-kadang orang malas dia menghitung-hitungnya, ya, membahasnya secara hukum faraid, mungkin karena minimnya para ulama atau para orang yang ahli dalam ilmu faraid ini, atau mungkin juga karena mau ngambil cara senangnya aja. Apakah dibolehkan dalam agama? Tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Kecuali bagian rata gitu. Tidak dibolehkan kecuali kalau itu sudah pertama sekali dihukum faraidkan, dijelaskan bahwa bagian laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1, dijelaskan demikian dahulu, baru setelah itu kalau memang ada kesepakatan untuk tanazul dari haknya, untuk mengundurkan diri dari haknya, silakan. Tapi hendaklah semuanya itu ditulis. Ya, jangan dibiarkan begitu saja. Kalau zaman sekarang mungkin ditulis di atas kertas bermatris 6.000, gitu kan? Karena ini akan menjadi bukti otentik pada masa yang akan datang apabila terjadi permasalahan-permasalahan. Gitu. Mungkin gitu. Ustaz Perdana. Ya, saya mau melihat dari sisi kenapa ayat ini diturunkan begitu. Bukan dari sisi asbab muzmil, tapi kalau kita lihat dari ayat-ayat sebelumnya, Allah berbicara tentang berpegang teguh kepada dirinya, mengesahkan dirinya, dan kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an itu sebagai nuran mubina. Bahkan ayat kedua sebagai penutup ayat Al-Maidah ayat An-Nisa ini, Allah mengatakan faman amana billahi fa'amal lazina amanu billahi wa'tasamu bihi, kalau orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada agama Allah, pasti dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah langsung berbicara tentang masalah pusaka. Ya, ini yang menariknya adalah Allah ingin menjelaskan kepada kita bahwa ketika Allah menurunkan tentang pusaka ini adalah aturan dari Allah melalui kalamnya di dalam Al-Quran, dan Al-Quran itu adalah sebagai pegangan hidup. Oleh karena itu, jangan pernah ragu untuk menjadikan masalah pusaka kalala ini sebagai pegangan kita, sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dari satu sisi. Jadi ambil saja, jangan pernah ragu, Al-Quran itu adalah cahaya, Al-Quran itu adalah petunjuk hidup, dan penjelasanku ini tentang masalah pusaka kalalah adalah aturan bagi kehidupan manusia. Pasti akan selamat dan akan aman kehidupan ini. Yang kedua adalah, yang saya lihat ini ya, bahwa ini ayat penutup ini, yang menariknya adalah ayat penutup dari surat An-Nisa ini, masalah pusaka begitu. Apa intinya? Intinya adalah bahwa di dalam surat An-Nisa Allah menjelaskan tentang masalah perempuan sesuai dengan namanya. Makanya di dalam surat Al-Kalalah ini, masalah pusaka ini, ketika seorang meninggal dunia dan dia memiliki saudara wanita, maka saudara wanita ini jangan pernah takut untuk tidak mendapat bagian. Begitu besar perhatian agama Islam terhadap wanita, sehingga saudara perempuan sendiri pun pasti akan mendapatkan warisan seandainya si yang meninggal ini tadi, saudaranya meninggal ini, tidak memiliki keluarga. Ya, subhanallah, keterangan surat An-Nisa ditutup dengan masalah pusaka atau kalalah, dan ini masalah yang bersifat keduniawian, ya, aturan-aturan kehidupan dunia, bahwa sekali lagi Al-Qur'an itu bukan hanya sekedar teori-teori saja, tapi Al-Qur'an adalah ajaran-ajaran yang harus dibumikan di dalam kehidupan manusia, bukan hanya sekedar hafalan saja, pemahaman saja, tapi juga menuntut bagi kita untuk dilaksanakan dalam kehidupan keseharian kita. Iya, menarik sekali Ustaz Perdana. Memang kalau kita melihat surah An-Nisa ini kan berasal dari kata An-Nisa, yang perempuan. Ya, orang sekarang sibuk memperjuangkan gender, padahal sebenarnya lah Al-Qur'an ini adalah ya kitab suci yang sangat memperhatikan hak-hak wanita dan tidak menzalimi hak-hak mereka. Dan di sini kalau kita lihat, perempuan ternyata bisa mencapai setengah harta itu dia miliki. Bahkan kalau dia ramai, dia banyak jumlahnya, bisa sampai kepada 2/3 dari lebih banyak harta, lagi ya. Lebih banyak lagi. Ini menunjukkan bahwa wanita itu memiliki kedudukan yang sungguh sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terus ini, Ustaz, saya melihat penutupan ayat ini kira-kira kalau kita ingin mengkaitkan dengan ayat yang sebelumnya, ini jelas ada hubungannya, betul, kan begitu. Betul. Dan yang saya dapat tangkapi di sini, Ustaz, ketika Allah sudah memerintahkan kita memegang Al-Qur'an secara sempurna, terus itu kita harus berpegang teguh dan kita harus mendapatkan rahmat Allah. Allah coba dengan masalah pusaka ini. Iya. Kira-kira mereka itu semua masih menuruti ajaran yang ada di dalam Al-Qur'an itu yang sudah diwahyukan Allah atau tidak? Iya. Kan kira-kira gitu. Betul. Apakah hanya sekedar pemahaman atau mampu untuk dilaksanakan? Nurun mubina ini akan berlaku ketika kita berpegang teguh kepada ajaran Allah SWT. Ya, itulah tadi yang saya katakan di awal, bahwa kalau di awal-awal itu merupakan perintah untuk berpegang kepada tali Allah yang kuat, kepada ajaran agama Allah, bukan hanya pada teori, tetapi harus dipraktikkan. Ini antara lain adalah bentuknya mempermasalahkan masalah kalalah ini, ya. Yaitu mempraktikkan bagaimana ya masalah kalalah ini sehingga tidak ada yang terzalimi dan semuanya mendapatkan hak-hak sesuai dari apa yang mereka terima, dan itu merupakan sesuatu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pendengar rahimakumullah, satu hal yang menjadi kesimpulan kita bahwa surah An-Nisa ini ditutup dengan sesuatu dengan permasalahan pusaka kalalah, menunjukkan betapa Al-Qur'an juga sangat membela hak-hak daripada wanita. Al-Qur'an tidak pernah bias dari gender, dan orang-orang yang mengatakan bahwa Al-Qur'an bias daripada gender sungguh orang-orang yang telah menuduh Al-Qur'an dengan perkataan-kataan dusta. Oleh karena itu, marilah kita kembali kepada pemahaman Al-Qur'an yang baik dan benar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Ardiansah dan bersama saya Ustaz Fajrul dan Ustaz Perdana mengucapkan ribuan terima kasih. Ala husni istima'ikum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, cepat gitu ya.